Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dan berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Pada malam hari ini wonten ing dalu punika kita badhe bahas surat Al-Baqarah ayat 62 ayat 70 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ingkang artosipun yang artinya innal ladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman meyakini dalam hati mereka walladzina hadu dan orang-orang Yahudi wan nasara dan orang-orang Nasara wasabiin orang-orang sabiin barang siapa mereka tiang-tiang mukmin tiang Islam tiang Yahudi tiang Nasrani tiang sabiin yang mau beriman kepada Allah menyembah Allah saja wal yaumil akhir dan beriman dengan hari akhir wa amila salihan kemudian diwujudkan dengan amal saleh falahum ajruhum inda rabbihim maka mereka akan mendapat pahala dari Rabb mereka dan wala khaufun alaihim kemudian tidak ada rasa takut kekhawatiran mereka dijanjikan dengan surga walahum yahzanun dan mereka tidak akan bersedih hati. Ya, ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sinten orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa saja, baik orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin. Jika mau beriman kepada Allah, artinya mau menyembah Allah saja, tidak menyekutukan Allah, ya, mentauhidkan Allah dan juga beramal soleh, taat dengan perintah-perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain, maka akan mendapatkan pahala di dunia. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, terhindar dari rasa takut di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga. Ya, akan tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat kesyirikan, membuat tandingan, sesembahan-sesembahan kepada selain Allah, dan juga tidak mau beramal salih. Tinggal orang Islam kita yang mau dan juga taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita bahas adalah tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Banyak ayat dan juga banyak hadis yang Allah niku menggandengkan, gandengaken iman dumateng Allah, juga iman dumateng hari akhir. Sinten tiang ingkang purun iman dumateng Allah lan hari akhir. Barang siapa yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir, itu banyak sekali dalam ayat Al-Quran dan juga dalam sunnah, dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. "Man amana billahi wal yaumil akhir," sinten tiang ingkang iman dumateng Allah dan hari akhir, "falyakul khairan aw liyasmut," hendaklah berkata pangandikan ingkang sae, kalau tidak bisa maka hendaknya diam. Ya, jadi kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, apa sebabnya Allah niku kathah gandengaken iman hari akhir dengan iman kepada Allah. Padahal rukun iman niku ada 6 nggih. Rukun iman niku enten 6. Iman dumateng Allah, iman dumateng malaikat, iman dumateng kitab, iman dumateng nabi, iman dumateng hari akhir, iman dumateng takdir. Akan tetapi Allah niku kathah-kathahipun nyebataken iman dumateng Allah dan iman kepada hari akhir. Mboten iman kepada Allah, barang siapa yang iman kepada Allah dan malaikat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada kitab, barang siapa yang beriman kepada Allah dan takdir. Tetapi banyak kadah-kadahipun barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Niku sebabipun apa? Sebabnya iman, keimanan kepada hari akhir niku sebab yang sangat kuat agar kita saged beramal kebaikan. Sinten tiang ingkang memahami, mengilmui dan mengimani tentang hari akhir akan dadosaken tiang wau semangat ibadah, semangat amal kesainan. Sinten tiang ingkang berilmu, beriman dengan hari akhir akan mencegah orang tersebut berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan. Ini apa beriman kepada hari akhir niku sebab ingkang paling kuat kawula panjenengan sami niku semangat amal kesaenan, sebab ingkang paling kuat kita menjauhi dosa dan kemaksiatan. Maka monggo kita bahas apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Napa mawon kita belajar mengilmui, mengetahui iman kepada hari akhir niku seperti apa. Napa mawon kejadian dan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat atau hari akhir. Ya, yang pertama bapak-bapak, ibu-ibu, sederet-sederet jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa yang pertama yang terjadi pada hari akhir adalah kita semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Setelah langit dan bumi hancur, hari kiamat menghancurkan seluruh alam semesta, kemudian semua manusia meninggal mati. Setelah itu Allah akan menghidupkan kembali. Allah akan membangkitkan kita semua dari alam kubur, dari kubur kita, dengan kondisi berdesak-desakan, sesak dan penuh ketakutan, bingung, cemas, panik. Ya, ini kondisi saat kita dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir, yang artinya dengan pandangan penuh ketakutan, tertunduk, takut, cemas, kita manusia akan keluar dari kuburan kita, bingung, campur, takut, wedi. Kenapa? Apa yang terjadi? Siapa yang membangkitkan? Siapa yang menghidupkan saya dari kubur? Ya, semua manusia keluar dari kuburan seperti belalang yang berhamburan, laron. Ngertos laron nih kok? Kalau menawi saat musim kemarau, kemudian turun hujan, ada laron, lampu. Ya, mereka laron itu, belalang itu terbang ke sana kemari, bingung, tabrakan, nabrak sini, nabrak sana. Ya, maka nanti manusia kawula panjenengan sami juga seperti itu. Saat dibangkitkan kita takut, panik, ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini, ada yang berteriak-teriak dan yang lain-lain. Ini kondisi manusia saat dibangkitkan. Kemudian setelah dibangkitkan semua manusia hidup, sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, Allah ngelempakaken, Allah mengumpulkan semua manusia di suatu tempat, panggenan ingkang sami, tempat yang sama, satu tempat yang dinamakan Padang Mahsyar. Manusia berkumpul, berdesak-desakan di suatu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan huratan hurla. Manusia akan dikumpulkan, ya, dados ini. Manusia akan Allah kelempakaken pada hari kiamat, dikumpulkan di suatu tempat, hufatan, dalam kondisi tidak beralas kaki, mboten gadah sendal, mboten ngagem sepatu, tidak punya kaos kaki, semua tidak beralas kaki, urotan, tidak berpakaian, tidak ada kain, tidak ada benang satupun yang dipakai, ghurla, dalam kondisi belum dikhitan, seperti bayi baru lahir. Semua manusia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nanti pada hari kiamat harta kekayaan kita di dunia tidak ada yang kita bawa. Berapa banyak rumah kita, pemahan, tanah, mobil, motor, tidak ada yang bisa kita bawa pada hari kiamat. Sehelai benang pun mboten kita beto, tidak kita bawa. Sandal jepit mboten, sandal jepit mawon, tidak kita bawa pada hari kiamat. Sekarang kalau kita di dunia punya sepatu banyak, sandal banyak, jabatan tinggi misalnya, semuanya kita tinggal, semuanya tidak berguna pada hari kiamat. Ya, ini merupakan renungan bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu, yang menyelamatkan kita atau yang menolong kita pada hari kiamat adalah amal, amal kebaikan, amal soleh kawula panjenengan sami. Maka semua harta kita di dunia boleh kita bekerja, boleh kita mencari nafkah, mencari uang, punya rumah, punya kendaraan, boleh. Tetapi harus kita niatkan, harus kita usahakan semua kekayaan dunia, jabatan itu untuk membantu amal soleh, untuk melancarkan kita berbuat kebaikan. Ya, punya rumah boleh, tapi niatnya apa? Kita usahakan untuk apa rumah bapak-bapak? Untuk istirahat, untuk ibadah. Rumah kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Di rumah kita bacakan Al-Quran. Di rumah sakit kita gunakan untuk sholat duha. Di rumah kita gunakan untuk sholat tahajud, sholat malam. Jangan sampai kita punya rumah, akan tetapi rumah yang tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran, rumah yang tidak pernah dibacakan zikir, rumah yang tidak pernah dipakai untuk sholat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimutakan, wala taj'alu buyutakum kubura. Jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan. Ya, maka tidak ada manfaatnya rumah kita kalau tidak bisa membantu ibadah. Kendaraan, motor, mobil, dan yang lain, jabatan, boleh kita memilikinya. Tapi niat tujuan kita membantu ibadah. Jangan sampai motor tidak pernah dipakai untuk sholat. Jangan sampai kita punya mobil tidak pernah dipakai untuk pengajian. Ya, maka tidak ada gunanya. Semuanya itu kita niatkan membantu ketaatan kepada Allah. Motor saya gunakan untuk datang sholat tepat waktu, tidak terlambat. Mobil dipakai untuk pengajian, membantu taklim dan yang lain-lain. Maka inilah yang baik dan yang bermanfaat nanti di akhirat. Ya, karena semua harta di dunia tidak ada yang kita bawa. Tidak beralas kaki, tidak berbaju, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Kemudian kondisi yang selanjutnya yang menambah ketakutan dan kengerian pada hari kiamat adalah matahari akan Allah dekatkan di atas kepala kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tudna syamsu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan di atas makhluk sejarak 1 mil. Nih, 1 mil itu ada dua makna. 1 mil ukuran kilometer yang sangat dekat atau mil sebagai alat untuk bercelak, nih alat untuk bercelak mata, ya sangat dekat di atas kepala manusia. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sehingga manusia fayakunun nas ala qadri a'malihim, maka manusia tersiksa dalam keringat mereka sesuai dengan kadar amalannya, sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Ketakutan, kekhawatiran. Nggih, kawula panjenengan sami kalau di dunia itu kalau panik takut niku gembrobios. Ya, maka nanti di akhirat kita juga gembrobios, panik, keringat kita banyak karena kita bingung, kita takut. Ya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan Allah lakukan kepada kita? Matahari didekatkan, berdesak-desakan. Ya. Dan tidak ada pelindung, maka semua manusia timbul rasa panik, keringat mereka keluar sangat banyak. Ada yang terbenam sampai kakinya, ada yang tenggelam sampai perutnya, ada yang tenggelam sampai kepalanya, sesuai dengan jumlah dosa-dosanya. Kemudian yang menambah kengerian pada hari kiamat adalah neraka jahanam akan Allah perlihatkan, akan Allah dekatkan kepada manusia pada waktu itu. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta jahannam, yu'ta bi jahannam. Nanti pada hari kiamat neraka jahannam akan didatangkan. Akan didatangkan laha sab'una alf zamam. Dan neraka jahannam itu punya 70.000 tali penarik. Ma'a kulli zamam sab'una alf malakun. Dan setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, ini memperlihatkan nedahaken dumateng kawula panjenengan sami bahwa neraka jahanam itu sangat besar karena ditarik oleh 70.000 malaikat setiap tali, dan talinya berjumlah 70.000, berarti 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka jahanam, saking besarnya, beratnya. Ya, melihat saja sudah takut manusia nanti. Ini kondisi dan keadaan kita pada hari kiamat. Dan yang bisa membantu, yang menolong, yang bisa menyelamatkan kita namung setunggal wau, amal kita. Bagaimana perbuatan kita di dunia ini? Kalau kita di dunia memanfaatkan waktu, umur, usia dengan baik, maka Allah juga akan memberikan kemudahan dan pertolongan. Kosok wang sulipun dan kebalikannya, kalau kita di dunia yang sebentar ini tidak kita manfaatkan untuk beramal kebaikan, maka ya nanti kita akan merasakan akibatnya, ketakutan dan kengerian dan siksa yang sangat pedih. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naungan. Naungan itu ayub-ayub. Ya, ada ayub-ayub. Allah berikan ketenangan kepada 7 golongan orang. Saat matahari panas, saat tidak ada yang bisa melindungi, maka Allah memberikan keistimewaan sab'atun. Ada 7 golongan yudhilluhumullah yang Allah berikan perlindungan, naungan, ayub-ayub, keayuban. Fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada keteduhan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 golongan itu siapa saja? Yang pertama adalah al-imamul adil. Al-imam adilun, imam yang adil. Imam itu pemimpin, pemimpin. Baik pemimpin negara atau pemimpin di tingkat provinsi, ya gubernur atau kabupaten atau desa, Pak Lurah atau Pak RT, Pak RW. Pemimpin-pemimpin yang adil. Adil niku artosipun apa? Mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan proporsinya. Walaupun tidak sama gitu. Jadi adil niku mboten kedah sami, tapi harus sesuai dengan kondisi dan situasinya. Misalnya seorang pemimpin Pak Lurah ada keluarga 5, ayah, ibu, suami, istri, punya 5 anak, miskin, tidak punya pekerjaan. Ada yang lain orang miskin cuma suami dan istri. Diberikan bantuan, ada bantuan misalnya. Ya. Maka pemimpin yang adil harus memberikan bantuan itu tepat sasaran, tidak boleh diberikan kepada orang kaya, ya orang kaya sedulur kemudian dikasih misalnya, tidak boleh. Harus diberikan kepada yang berhak, orang miskin. Kemudian juga dilihat jumlahnya. Kalau cuma keluarganya 5, ini mendapatkan misalnya 500.000. Kemudian keluarga yang cuma 2 dapat 200.000. Ya ini dinamakan adil. Tidak harus sama semua 500-500, tapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Ya, pemimpin yang adil bisa bersikap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah syabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda. Pemuda niku umur 15 ngantos kawan dosa tahun. Ini pemuda. Kita terus tiang niku menawi usiani pun 15 ngantos kawan dosa tahun niku dinamakan pemuda. Biasanya pemuda itu sukanya hura-hura, sukanya senengani pun berfoya-foya karena merasa masih muda, masih kuat, masih lama matinya atau usianya masih lama, sehingga jarang yang mau ibadah ke masjid, jarang pemuda itu yang mau datang pengajian niku jarang. Mengkowai pengajian nek wis tuwa, nanti saja salate nek pun sepuh. Kadang-kadang pemuda seperti itu. Akan tetapi jika ada pemuda, pemuda usia 15 tahun, 20 tahun yang nasya itu tumbuh dalam ibadah, rajin sholat dan masjid, pemuda yang rajin pengaosan datang ke pengajian, maka nanti para pemuda-pemuda itu akan Allah berikan keistimewaan, akan Allah berikan hadiah penghormatan, Allah berikan naungan, perlindungan pada hari kiamat. Tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sebabnya Allah berikan keutamaan. Kemudian yang ketiga adalah rajulun qalbuhu muta'allikun fil masajid. Golongan yang ketiga adalah orang-orang, bapak-bapak atau ibu-ibu yang hatinya, manahipun senantiasa terikat, terpaut, dekat dengan masjid. Pingini, senengini kuten masjid terus. Kalau di masjid itu senang, bahagia, tenang, tentram, sholat, ya, mendengar azan langsung ke masjid, pingin selalu ke masjid, segera datang ke masjid, senang ke masjid, semangat di masjid, ini juga akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbeda dengan orang-orang yang jauh di masjid, tidak suka ke masjid, sukanya ke mall, atau sukanya ke restoran, atau sukanya ke kuburan. Kalau ke kuburan semangat, tapi kalau ke masjid tidak pernah. Tidak ada nih keutamaan barang siapa yang semangat ke kuburan, tidak ada. Tapi keutamaan adalah siapa yang semangat ke masjid untuk ibadah. Ibu-ibu juga pengajian datang ke masjid, selalu semangat datang ke masjid untuk amal kebaikan. Kemudian ingkang nomor sekawan, rojulani, dua orang, baik laki-laki ataupun wanita, yang saling mencintai karena Allah dan juga berkumpul, istama'a waftaroko, ataupun berpisah karena Allah. Ya, dua laki-laki, maksudnya teman, konco, saya berteman karena Allah. Karena Allah niku maksudnya apa? Karena saya berteman disebabkan orang tadi, orang yang baik, orang yang rajin sholat, orang yang rajin pengajian, saya suka berteman. Tidak karena orang kaya, amargi enten tiang niku golek koncone sing sugih, golek koncone sing pejabat, tidak seperti itu. Tapi teman karena Allah, karena rajin ibadah kepada Allah, ya, taat kepada Allah, sehingga saling berkumpul, sholat bersama, pengajian bersama, dan yang lain-lain, semuanya karena niat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tujuan dunia ataupun jabatan. Kemudian yang kelima adalah orang yang laki-laki diajak berbuat tidak baik oleh seorang wanita yang dzu mansibin, punya kedudukan, wajamalin, dan punya kecantikan. Nih, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita yang kaya, pejabat, cantik, untuk berbuat tidak baik, maka laki-laki itu menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, menolak, tidak mau ajakan tersebut karena takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini susah sekali dan mempunyai keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, rojulun, seseorang laki-laki, bapak-bapak atau ibu-ibu, tasoddaqo, yang bersedekah, fa'akhfaha, dan dirahasiakan, disembunyikan, bersedekah tetapi ikhlas, ingin mendapat pahala dari Allah, tidak ingin dilihat manusia, tidak ingin dipuji oleh manusia, dia rahasiakan sehingga tangan kirinya, sampai Rasulullah menggambarkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, karena sangat disembunyikan, tiang sanes mboten ngertos. Yang penting Allah, ikhlas mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga mempunyai keistimewaan, keutamaan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulun, seseorang laki-laki ataupun wanita, yang yadhkurullah, berzikir kepada Allah, ya, dalam kondisi sunyi, sendirian, malam hari jam 2 malam, jam 3 malam, atau di rumahnya, dalam kamarnya, mengingat Allah, kemudian meneteslah air matanya karena cinta kepada Allah, karena takut Allah. Ya, ini juga menunjukkan keutamaan dan keimanan yang besar dalam hati orang tersebut. sehingga Allah berikan keistimewaan perlindungan pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain ada tambahan golongan yang kedelapan yang Allah berikan perlindungan, man andara mu'siran aw wada'a anhu adzallahu Allahu fi dhillihi, barang siapa yang memberi kelonggaran orang yang sedang kesulitan membayar hutang. Gitu, yang hutang, ada orang hutang kepada kita berjanji sebulan lagi akan dikembalikan. Setelah sebulan belum bisa, tereng saged wangsulaken. Maka kita jawab, ya sudah sebulan lagi. Dikasih waktu sebulan lagi. Atau dua bulan lagi diberikan kelonggaran waktu. Itu pun sudah mendapatkan pahala dari Allah. Ya, tetap dikembalikan, cuma diberikan tempo kelonggaran. Atau wadha'a anhu, dia memutihkan, mengikhlaskan, ya sudah enggak usah dikembalikan. Hutangnya saya ikhlaskan, itu juga langkung saya lebih banyak pahalanya. Maka Allah akan memberikan perlindungan naungannya pada hari kiamat, saat panas matahari didekatkan di atas kepala kita. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit gambaran tentang keadaan kondisi hari kiamat yang akan memberikan manfaat bagi kita dengan membaca, memahami, mengimani hari akhir itu, kita akan semangat ibadah. Nanti saya tidak membawa apa-apa, maka saya semangat ibadah di dunia. Ya, dan kita takut berbuat dosa dan berbuat maksiat kalau kita mengetahui dan mengimani hari akhir, hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang akan kita alami dan tidak bisa kita lari menghindar darinya. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kajian kita pada malam hari ini semoga bisa memberikan manfaat, menambah keimanan dan semangat kita dalam beramal kebaikan. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan, menawi enten pertanyaan, monggo dipersilahkan.